Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-126 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masih tentang beriman kepada hari akhir dan poin-poin yang harus kita imani yang berkaitan dengan hari akhir. Bahwasanya di antara beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan as-sirat. Dan sebagian ahlul bid'ah ada yang mengingkari, sebabnya berulang. Di antaranya adalah karena mereka menganggap ini sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana jembatan lebih kecil daripada rambut dinaiki dan berjalan di atasnya manusia sebanyak itu, dan perbandingan antara besarnya jembatan tadi dengan yang menyeberangnya adalah sangat jauh, sehingga mereka mengingkari as-sirat. Dan mereka mengartikan as-sirat hanyalah jalan, yaitu cara menuju surga, bukan jalan yang hakiki. Di antaranya adalah orang-orang Mu'tazilah. Sebagaimana kita tahu, mereka adalah orang-orang yang mengedepankan akalnya di atas dalil. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka beriman dengan apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya berupa kabar yang gaib, termasuk diantaranya adalah kabar-kabar yang berkaitan dengan as-sirat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Suatu yang lebih dahsyat daripada itu Allah SWT ala kulli syai'in qadir. Sehingga mereka beriman dengan adanya as-sirat. Kemudian setelah itu beliau mengatakan fa'idha abaru alaih, apabila mereka sudah melewati, menyeberangi alaihi, yaitu as-sirat, dan yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman, waqafu ala qantaratin bainal jannati wan nar, maka mereka akan berhenti di sebuah qantarah. Ini maksud dengan qantarah adalah secara bahasa adalah jembatan yang agak tinggi. Adapun secara istilah, maka yang dimaksud dengan qantarah adalah jembatan lain setelah sirat, karena sirat ini terletak di atas jahannam. Ini adalah jembatan yang lain setelah sirat yang terletak antara neraka dan surga. Dari mana ini dikatakan dan disebutkan? Berdasarkan dalil. Dan qantarah ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman. Allah SWT kumpulkan mereka di qantarah setelah mereka melewati neraka, sebelum mereka masuk semuanya ke dalam surga. Waqafu ala qantaratin bainal jannati wan nar, mereka akan berhenti di sebuah qantarah, demikian datang dalam hadis, antara surga dan neraka. Yang terjadi adalah fayuqtassu li ba'dihim min ba'din, maka akan dikisos untuk sebagian mereka dari sebagian yang lain. Dan kisosnya di sini adalah berbeda dengan kisos yang terjadi di padang mahsyar. Di antara perbedaannya, kalau kisos yang pertama sebelum sirat, adapun yang kedua adalah setelah sirat. Yang pertama dahulu, ini kisosnya umum, baik antara orang-orang yang beriman ataupun dengan orang-orang kafir, di mana akan didatangkan orang yang zalim dengan orang yang dizalimi, sampai di sana ada orang yang muflis yang datang di hari kiamat dalam keadaan dia membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, tapi karena dia banyak menzalimi orang, akhirnya dia harus membagi-bagikan pahala tadi untuk orang-orang yang dia zalimi. Ini kisos yang terjadi di padang mahsyar dan itu umum. Adapun kisos yang terjadi di sini di qantarah, ini adalah khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Orang-orang musyrikin, munafikin, orang-orang ahlul kitab, mereka sudah terlebih dahulu masuk ke dalam neraka. Di sini tinggal orang-orang yang beriman. Yang terjadi di kisos yang pertama dahulu itu adalah yang berkaitan dengan kezaliman harta, fisik, kehormatan, itu yang dikisos. Mendalimi masalah hartanya, mendalimi masalah fisiknya, kehormatannya. Adapun yang terjadi di sini di qantarah, maka yang dibersihkan di sini adalah ghil. Ghil yaitu rasa hasad atau dendam, kebencian kepada seorang muslim yang lain. Ini dinamakan dengan ghil. Ini tidak sampai kepada kezaliman fisik, atau harta, kehormatan, tapi ada perasaan yang tidak enak dengan muslim yang lain, mungkin benci atau hasad. Ya, ini dinamakan dengan ghil, dan inilah yang akan dibersihkan oleh Allah di sana. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yakhlusul mu'minuna minan nar." Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Orang-orang yang beriman selamat dari neraka. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Maka mereka ditahan di sebuah qantarah antara surga dan neraka. Makanya kita berani mengatakan qantarah tersebut berada antara surga dan neraka. Apa yang terjadi? Fayuqtassu li ba'dihim min ba'd. Maka dikisos untuk sebagian dari sebagian yang lain. Madzalimu kanat bainahum fid dunya. Kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Dan sekali lagi, yang dimaksud dengan kezaliman di sini yang berkaitan dengan hati tadi ya, hasad, kebencian. Dan itu adalah tentunya secara bahasa dia adalah termasuk kezaliman, karena yang namanya kezaliman, penempatan sesuatu tidak pada tempatnya. Harusnya kan dia bersih. Ya, harusnya sama muslim dia mencintai karena Allah azza wajalla menghilangkan dendam. Hatta idza hudzibu wa nuqqu, sehingga ketika mereka sudah dibersihkan dan disucikan, yaitu dibersihkan dendam dan hasad dan kebencian yang ada dalam hati mereka. Mereka saling bertemu satu dengan yang lain di sana sampai akhirnya Allah SWT bersihkan sehingga tidak ada lagi di dalam hati mereka kebencian terhadap si fulan, hasad kepada si fulan, dendam kepada si fulan, enggak ada yang demikian. Allah bersihkan dulu. Kalau sudah bersih semuanya, barulah udzina lahum fi dukhulil jannah. Barulah diizinkan bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang sudah benar-benar bersih, karena surga ini adalah tuba, dia adalah tempat yang paling athyab, tempat yang paling baik, tempat yang paling bersih. Yang masuk di sana juga harus orang-orang yang bersih. Kalau masih di sana ada kezaliman, harus diselesaikan terlebih dahulu. Allah SWT dengan hikmahnya menjadikan di sana kontorah, yang di situ orang-orang beriman saling bertemu satu dengan yang lain, dan Allah SWT hilangkan, Allah bersihkan dari diri mereka sifat-sifat yang tidak baik. Allah SWT mengatakan, "Tibatum fadkhuluha khalidin." Kalian sudah baik, sudah bersih, maka hendaklah kalian masuk ke dalam surga dalam keadaan kalian kekal di dalam. Dan Allah SWT mengatakan, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar." Dan kami akan hilangkan apa yang ada di dalam dada-dada mereka berupa ghil. Enggak ada itu sifat dendam dan kebencian kepada seorang muslim, enggak ada. Allah akan menghilangkannya, Allah akan mencabutnya. Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kemudian mereka mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Kami tidak akan mendapatkan hidayah kecuali Allah SWT, dialah yang memberikan hidayah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT akan menghilangkan ghil tadi dari orang-orang yang beriman. Makanya di sini beliau mengatakan, فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُلْ الْجَنَّةِ. Ini sama dengan lafaz yang ada dalam hadis. Apabila mereka sudah dibersihkan dan disucikan, maka barulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Apakah mereka langsung masuk ke dalam surga? Ternyata di sana ada fase yang dinamakan dengan syafaat. Syafaat untuk dibuka pintu surga. Sehingga beliau di sini mengatakan, wa awwalu man yastaftihu babal jannah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali akan meminta dibuka pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.